semua. Saat aku menangisi kesedihanku, aku ingin engkau selalu ada. Aku ingin engkau aku kenal. Selama aku masih bisa bernafas, masih sanggup berjalan, ku kan selalu kau ada di mana. Dengarkan aku, ku merindukanmu. Saat aku mencoba merubah segala